Konsultasi Syariah. Bidadari diciptakan dari za'faron? Pertanyaan. Apakah bidadari surga itu diciptakan dari za'faron? Jika iya, apa itu za'faron? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terdapat hadis yang menyatakan, bidadari diciptakan dari za'faron. Status hadis. Hadis ini diriwayatkan Al-Khatib Al-Baghdadi, dikomentari oleh Al-Munawi. Dalam sanadnya, terdapat perawi bernama Al-Haris bin Khalifah. Kata Al-Zahabi, tidak dikenal. Jam'ul Jawami'. Disebutkan dalam riwayat lain, dengan redaksi yang berbeda, bidadari diciptakan dari za'faron. Status hadis. Hadis ini diriwayatkan At-Tabrani dalam Al-Kabir dan dalam Al-Awsat, dengan sanad dari Ali bin Hasan bin Harun. Kata Al-Haythami, dalam sanad kedua hadis, terdapat perawi-perawi dhaif. Jam'ul Jawami'. Pertanyaan ini pernah diajukan ke lembaga fatwa Syabakah Islamiyah. Jawabannya, bidadari diciptakan oleh Allah sebagai tambahan kenikmatan bagi penduduk surga. Dan kami tidak menjumpai dalil dari mana mereka diciptakan. Dan kasus semacam ini tidak boleh difatwakan dengan sebatas logika. Demikian, Allahu A'lam.